sendiri di bukit yang jauh. Pelan dan merdu terdengar mengalun lewat hutan-hutan. Terbangunlah kerinduan serasa ku kenal suaranya. Aku pun serta bernyanyi menggema suara bersahutan. Habis indahnya lewat lembah pegunungan beralun sampai ke lautan. Terbangunlah kerinduan serasa ku kenal suaranya. Aku pun serta bernyanyi menggema suara bersahutan. Tiada pernah ku ketahui siapa dia sang penyanyi.